Selamat pagi kepada pendengar setia Radio Berita Klasik. Hari ini Anda tetap bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao, dan istri Lilin. Kita bersama-sama hari ini akan membahas Alkitab dan kita masuk ke kitab yang baru, yaitu Surat Rasul Petrus yang kedua. Kita akan memasuki pembahasan Surat Rasul Petrus yang kedua. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sebelum membaca dan membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mohon berkat-Mu, mohon tuntunan-Mu. Kami hari ini akan mulai membahas Surat Rasul Petrus yang kedua. Kami mohon Tuhan memberikan penerangan pada akal budi kami dan Roh Kudus yang ada di dalam hati kami membantu kami untuk memahaminya dan untuk menjelaskannya kepada pendengar sekalian. Puji hormat kami naikkan padamu Bapa di sorga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, silakan. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 1. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi yang luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah Anak yang Kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Iya. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, karena kita baru start membahas surat Rasul Petrus yang kedua, maka kita akan memakai sedikit waktu untuk membahas introduktori dari surat Rasul Petrus yang kedua ini. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, surat 2 Petrus ini adalah surat yang banyak menimbulkan syakwa sangka, terutama di kalangan teolog liberal, ya, karena teolog liberal banyak tidak mau terima bahwa ini tulisan Rasul Petrus. Alasannya adalah hanya masalah style penulisannya berbeda dengan style penulisan di 1 Petrus. Jadi mereka berkata bahwa ini style penulisan di 2 Petrus ini berbeda dengan di 1 Petrus, ya. Dan berdasarkan ini yang utama, ya, mereka menolak surat 2 Petrus ini sebagai asli. Mereka mengatakan ini orang lain yang menulis, hanya memakai Petrus, katanya memakai Petrus punya nama. Tetapi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita amatin seluruh isinya, ya, ini jelas Rasul Petrus yang menulis, karena di pasal 1 tadi di ayat 16 dikatakan ini yang menulis ini adalah saksi mata, ya, saksi mata, ya, kami bukan menceritakan cerita isapan jempol, tetapi kami ini adalah saksi mata, katanya saksi mata atas semua yang terjadi itu, dan dia adalah salah satu yang ikut naik ke atas gunung bersama Tuhan Yesus. Nah, kita tahu dari Injil Matius pasal 17 itu yang ikut naik itu hanyalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus, jadi 3 orang yang naik ke atas gunung itu. Nah, jadi tidak dapat disangkal, ya, bahwa penulis dari 2 Petrus ini adalah Rasul Petrus sendiri, gitu. Jadi sebenarnya mereka yang menolak ini hanya mencari-cari urusan, mencari-cari masalah, gitu. Kalau kita lihat di mengapa berbeda antara 1 Petrus dan 2 Petrus stylenya, itu dapat diselesaikan dengan ini, ya. Kita lihat di 1 Petrus, ya, kalau di 1 Petrus dikatakan ini 1 Petrus itu ditulis atas nih bantuan dari Silwanus, ya, atas bantuan Silwanus ini dituliskannya. Nah, kalau 1 Petrus itu ditulis atas bantuan dari Silwanus, saudara yang kekasih, katanya. Nah, ya, jelas 2 Petrus ini berbeda stylenya sedikit, gitu, ya, karena bisa jadi 2 Petrus ini ditulis sendiri oleh Petrus karena lebih pendek memang, atau orang lain lagi yang membantunya, ya, dalam penulisan ini, artinya Petrus menyebutkannya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapa Petrus, Paulus itu sepertinya memakai sekretaris, itu perlu kita fahami bahwa kalau di usia setua mereka, ya, sudah berumur 60-70 tahun, kalau pada saat itu, ya, itu kalau sekarang ini saya saja sudah umur, ya, hampir 50, itu seringkali kalau lupa bawa kacamata ini sulit sekali untuk membaca Alkitab di pagi-pagi hari seperti begini, ya. Nah, oleh sebab itu, ya, kalau mereka perlu memakai sekretaris untuk menulis, di zaman mereka belum ada kacamata, itu sangat-sangat dimaklumi, sangat difahami bahwa mereka hanya menyebutkannya dan orang lain menuliskannya. Itu sangat dapat kita terima gitu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itulah maka ya kita baca Paulus mengirim surat pun ada orang lain yang menulis, tetapi Paulus yang menyebutkannya. Saya pikir demikian juga dengan Petrus, apalagi surat Petrus ini ditulis di usianya yang lumayan sudah tua gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian ya kalau kita tidak meragukan sedikit pun, nanti di dalam pembahasan isinya kita juga ada melihat sidik jarinya Rasul Petrus di dalamnya, seperti yang tadi itu dia katakan bahwa dia adalah salah satu penulis, ini adalah salah satu yang ikut naik ke atas gunung. Nah, itu berarti hanya Petrus kemungkinannya, dan kemungkinan kedua cuma Yohanes, sedangkan Yakobus sudah mati dipenggal kepalanya sama Herodes. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, sekarang ini waktu penulisan. Nah, kalau Simon Petrus, Rasul Petrus yang menuliskan surat ini, maka ini kira-kira kapan gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau 2 Timotius itu adalah swan song dengan Rasul Paulus ya, atau lagu angsanya Rasul Paulus, di mana di situ mengatakan hari kematianku sudah dekat ya, itu disebut lagu angsa, maka 2 Petrus ini bisa disebut juga lagu angsanya Rasul Petrus ya, di mana di ayat yang ke-14 dia bilang, aku tahu katanya bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini. Jadi dia tahu bahwa tidak lama lagi dia akan mati gitu. Sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus. Rupanya dia sudah diberi wahyu bahwa tidak lama lagi dia akan mati gitu. Sesudah tulis 2 Petrus ini. Nah, itulah sebabnya maka sesudah 2 Petrus ini memang ada masih banyak kitab-kitab yang muncul yang mengatasnamakan Rasul Petrus gitu ya. Itu semuanya tidak diterima oleh ini bapak-bapak gereja ya, abad-abad awal gitu ya, tidak terima. Antara lain misalnya ada The Apocalypse of Peter ya, itu kemudian The Gospel of Peter ya, dan juga The Acts of Peter ya, jadi ini kisah Petrus karena The Teaching of Peter dan The Letter of Peter to James ya, jadi ini surat Petrus untuk Yakobus ya, ada juga ya The Preaching of Peter ya, jadi ada cukup banyak itu apokripa-apokripa yang mengatasnamakan Rasul Petrus. Tetapi semuanya itu ditolak dan diterima hanya 2, yaitu 1 dan 2 Petrus ini. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi 2 Petrus ini kira-kira ditulis tidak lama sesudah Rasul Petrus menulis yang pertama, tetapi jelas ya ini sebelum ya kematiannya yang diperkirakan ini tahun 68-an gitu ya, tahun 68. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Jadi kalau ini 1 Petrus itu kira-kira 62 64 gitu penulisannya, maka ini 2 Petrus ini ya di atas tahun 64 kelihatannya. Bisa 64 65 begitu. Dan ya terutama karena 2 Petrus ini ditulis ya, 2 Petrus ini ditulis mesti sesudah ini sejumlah tulisan Rasul Paulus yang isinya hebat-hebat, yaitu yang di mana di pasal 3, di pasal 3 ayat yang ke-15 di situ ada menyinggung Paulus katanya ya, seperti Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu ya dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara ini ya, dan seterusnya. Berarti sudah cukup banyak surat Rasul Paulus yang beredar ya. Maka itu ini diperkirakan memang sudah tahun akhir-akhir Rasul Paulus juga ini ditulis. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian ini ditulis dari mana? Nah, ditulis dari mana memang agak repot ya, karena waktu itu kelihatannya Rasul Petrus agak mobile ya, dia pergi ke sana kemari, jadi tidak ketahuan jelas ditulis dari mana ya. Dan kalau 1 Petrus di situ ada keterangan salam dari saudaramu di Babilonia, Petrus ini tidak ada keterangan lokasi di mana surat ini ditulis. Lalu kepada audiens manakah ini ditulis? Nah, kelihatannya kepada audiens yang sama ya, karena dia ada mengatakan ya ini suratku yang kedua gitu. Berarti kepada penerima yang sama dengan yang pertama gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, berarti kepada mereka yang ada di Pontus, di Kapadokia ya, apa dengannya? Di Pontus, di Galatia, Kapadokia, Asia dan Bitinia. Nah, itu penerima suratnya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita tidak mau habis terlalu banyak waktu untuk membahas introduktorinya. Oke, mari kita lihat isinya sekarang. Kita lihat isinya. Yang pertama katanya dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus. Oke, inilah pengirim surat, sudah dikatakan Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus. Jadi mereka itu adalah rasul Yesus Kristus. Paulus itu rasul Yesus Kristus. Nah, sesudah Yohanes meninggal, tidak ada lagi orang yang boleh menyandang nama rasul Yesus Kristus. Kalau dia mau jadi rasulnya orang lain, mah terserah ya, itu urusan dia ya. Kemudian asal bukan rasul Yesus Kristus gitu. Karena rasul Yesus Kristus itu artinya yang dikirim oleh Yesus Kristus langsung gitu. Jadi yang dikirim oleh Yesus Kristus langsung itu adalah 12 rasul plus ya, plus Rasul Paulus, itu yang dikirim langsung oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, selanjutnya banyak orang dikirim oleh orang lain ya, dikirim oleh jemaat lokal ya, seperti sekarang penginjil-penginjil dikirim keluar ya, misioneri itu adalah rasul dari jemaat lokal ya, atau orang yang dikirim diutus oleh jemaat lokal ya, tidak ada persoalan itu asal mereka bukan rasul Yesus Kristus. Nah, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi ini kepada mereka yang bersama-sama dengan kami ya, ya mungkin maksud Rasul Petrus, dia mendengar suratnya yang pertama bukan hanya dibaca oleh mereka yang di Bitinia, Asia, Kapadokia, Galatia, tetapi lebih luas lagi, sehingga di sini walaupun ini dikirim untuk mereka di sana ya, tetapi ya kepada siapa sajalah yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman ya, memperoleh iman yang percaya kepada Yesus Kristus ya, oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Nah, oleh karena keadilan Allah lah maka Yesus Kristus dikirim ya. Karena Allah yang Maha Adil tidak mungkin bisa mentolerir dosa. Oleh sebab itu dosa harus dihukumkan ya. Maka dikirimlah Yesus Kristus untuk memenuhi sifat keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita tentunya. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ini adalah pendahulu surat. Nah, katanya lagi di ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi ini adalah doa atau ucapan yang baik ya, bahwa kasih karunia dan damai sejahtera kiranya melimpahi kamu ya, melimpahi semua pembacanya oleh pengenalan akan Allah ya, melalui makin mengenal akan Allah dan akan Yesus ya Tuhan kita. Jadi memang sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan dan kita satu hari akan pergi ke sorga berkumpul dengan Tuhan Yesus, maka sebaiknya kita hidupi kehidupan kita ini dengan makin hari makin mengenal Allah Sang Pencipta kita, dan juga makin mengenal Yesus Tuhan kita itu. Kita makin mengenal Alkitab ya, kebenaran firman Tuhan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita syukurkan di mana para rasul digerakkan oleh Roh Kudus untuk menuliskan pengajaran-pengajaran mereka ini pewahyuan yang mereka terima dan ilham Roh Kudus yang telah bekerja di dalam mereka menuliskan pengajaran-pengajaran mereka sehingga pengajaran mereka bisa sampai ke tangan kita. Kalau tidak ada penulisan, hanya lisan saja, maka kita tidak tahu lagi apa yang diajarkan oleh para rasul. Dan hari ini iman kita ya akan jauh lebih serampangan lagi, kacau balau gitu. Tetapi puji syukur kepada Allah, Allah yang mengasihi kita, Allah yang ingin menyelamatkan kita. Injil dituliskan sehingga itu bisa dipaskan, itu bisa diteruskan secara estafet dari satu generasi ke generasi yang lain dan bisa sampai kepada kita masih tetap utuh karena bersifat tertulis, sehingga hari ini kita menerima firman Tuhan yang benar dan kita bisa diselamatkan ya, dan kasih karunia dan damai sejahtera ya melimpahi ya kita semuanya. Nah, itulah yang sungguh-sungguh ya kita syukurkan kepada Allah karena kasih setianya kepada kita. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kemudian di ayat 3 dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita, kuasa ilahinya telah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Nah, jadi karena kasih karunia-Nya ya telah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Nah, segala sesuatu yang berguna ya salah satunya bisa berwujud ini tulisan-tulisan para rasul, ini kasih karunia-Nya yang berguna untuk hidup yang saleh supaya kita bisa hidup kudus, hidup saleh di hadapan Tuhan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada perintah hidup saleh dari Tuhan dan kita juga dilengkapi dengan tulisan para rasul ya, firman Tuhan ini, sehingga itu bisa memperlengkapi kita supaya kita hidup saleh ya oleh pengenalan kita akan Dia melalui tulisan-tulisan para rasul dan juga para nabi. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru, kita makin mengenal Tuhan Allah kita dengan baik, mengenal juru selamat kita, dengan demikian kita bisa hidup saleh di dalamnya. Kita makin hari bisa makin mengikuti atau menuruti kehendak Allah dan Yesus Kristus. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ya katanya ini kesalehan pengenalan akan Dia, Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya. Jadi telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya pikir yang merasakan atau yang sungguh-sungguh mengalami ya kuasa Tuhan yang mulia dan ajaib, penulis surat ini Rasul Petrus adalah orang yang sungguh-sungguh bukan hanya mendengar dari orang lain, tetapi betul-betul dia mengalaminya. Betapa ketika Tuhan Yesus membawa mereka bertiga, yaitu Yohanes, Yakobus dan Petrus naik ke atas bukit, ya, naik ke atas bukit di sana dan mereka mengalami ya sesuatu yang sangat ajaib ya, mengalami kuasa Tuhan ya, melihat kemuliaan Yesus Kristus bersama Musa dan Elia dan mengalami hal yang ajaib ya, hal yang ajaib. Nah, mereka adalah ini ya, orang-orang yang betul-betul ya sungguh ya di dalam hidup mereka mengalami ya sesuatu yang sangat-sangat indah ya. Nah, kita lihat di sini ya, di ayat yang keempat ya, dengan jalan itu karena Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yaitu dengan jalan ini melalui kuasa dan keajaiban kemuliaan-Nya yang Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu yang membinasakan dunia. Oh ya, betul ya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan ya, dengan jalan itu, yaitu dengan jalan memanggil kita ya, oleh kuasanya yang ajaib dan mulia di dalam Yesus Kristus, tentu memanggil kita dengan Injil ya, memanggil kita. Nah, sehingga dengan jalan itu kita telah mendapatkan ya anugerah, menganugerahkan kepada kita janji-janji ya, menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Oh ya, janji yang sangat berharga. Di dalam Perjanjian Lama ada janji yang berharga, yaitu janji untuk kirim juru selamat. Itu adalah janji Allah yang sangat-sangat berharga. Nah, di Perjanjian Baru ini ada janji. Janji Allah apa? Janji Tuhan Yesus Kristus ya, untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya, yang bertobat dan percaya kepadanya. Janji Allah Bapa akan menyelamatkan setiap orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita ini memakai banyak sekali istilah atau seringkali mengucapkan di dalam Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus. Memang betul ya. Kalau Anda baca surat Efesus, oh Rasul Paulus pakai itu di situ puluhan kali ya, di dalam Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus ya, di dalam Dia. Jadi ya, kita dipilih ya di dalam Yesus Kristus ya. Jadi Allah memilih Yesus Kristus di dalam kekekalan. Nah, barang siapa yang ada di dalamnya, kita termasuk dalam pilihan. Jadi seperti saya ada banyak gelas di meja saya, jadi saya memilih ini ya, gelas ini. Di ketika saya memilih gelas yang satu, maka semua yang ada di dalamnya ikut terpilih ya, ikut terpilih. Jadi begini, nah Allah memilih Yesus Kristus di dalam kekekalan ya, memilih Yesus Kristus, dan barang siapa yang kemudian masuk ke dalam Yesus Kristus, dia ada dalam pemilihan. Cara masuknya ke dalam Yesus Kristus melalui bertobat dan percaya kepadanya ya. Jadi Allah memilih Yesus Kristus dan kita masuk ke dalam Yesus Kristus. Jadi kita adalah orang yang diselamatkan kalau kita ada di dalam Yesus Kristus. Nah, bagaimana cara di dalam Yesus Kristus? Bertobat dan percaya kepadanya, maka kita akan ada di dalam Yesus Kristus. Jadi kita akan menerima anugerah, janji yang berharga, yang sangat besar ya. Dan katanya itu, sehingga hari ini kita bisa ambil bagian dalam kodrat ilahi, katanya. Kodrat ilahi. Jadi kita dilahirkan kembali di dalam Allah, di dalam Yesus Kristus ya, dan luput dari hawa nafsu dunia, sehingga kita memiliki Roh Kudus di dalam hati kita yang memimpin kita ya, menyukai hal-hal yang rohani, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi kalau kita tetap di dalam hawa nafsu kita, kita tidak ini dalam Yesus Kristus tapi di dalam hawa nafsu, maka kita akan binasa ya bersama dengan dunia ini. Di ayat 5 katanya, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha, karena kita sudah diberi anugerah janji yang sangat berharga itu ya, dan kita sudah terlepas dari hawa nafsu yang membinasakan dunia. Dan justru ya karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Betul ya, kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Ada satu ketekunan di dalam diri kita untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi iman kita itu ya ditambahkan dengan apa? Kebajikan ya. Jadi lakukanlah sesuatu yang benar, yang bajik gitu ya. Dan kepada kebajikan ya pengetahuan ya, pengetahuan. Nah, kita perlu belajar firman Tuhan seperti yang Anda lakukan, kita lakukan pagi hari ini, yaitu belajar firman Tuhan ya, katanya, supaya kita ini pengetahuan, menambahkan pengetahuan, dan kemudian pengetahuan kita ditambahkan dengan penguasaan diri. Wah, kalau punya pengetahuan tidak punya penguasaan diri, bisa repot itu ya. Karena kita perlu ya ada penguasaan diri ya, penguasaan diri, bahasa lamanya disebut ini tahan nafsu ya. Jadi jangan berpengetahuan tapi tidak tahan nafsu. Nah, ini repot sekali. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan ya, ketekunan. Jadi lihatlah ya, ini iman yang penuh dengan kebajikan ya, kebajikan kebajikan yang penuh dengan pengetahuan, ya, dan pengetahuan yang penuh dengan ini penguasaan diri, dan penguasaan diri yang penuh dengan ketekunan, ya. Ketekunan, kalau bicara soal ketekunan itu adalah suatu sikap bertahan, ya, sikap bertahan. Kalau bekerja dengan tekun itu artinya terus menerus gitu, tekun, ya, kemampuan bertahan, sikap bertahan. Dan kepada ketekunan kesalehan, ya. Jadi ketekunan yang penuh dengan kesalehan. Jadi hidup kudus, ya, saleh, ya. Hidup senantiasa berbakti kepada Allah. Hidup senantiasa melakukan segala sesuatu kepada Allah, ya. Dan di sini dikatakan, ya, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Nah, hidup saleh, ya, juga hidup mengasihi saudara-saudara, ya, hidup mengasihi saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih kepada semua orang. Kasih kepada semua orang, ya, tentu kasih kepada saudara dulu, ya, kasih kepada saudara, kemudian baru mengasihi, ya, semua orang. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat urut-urutannya itu, ya, urut-urutannya. Iman dulu, ya, nah, iman utama, tetapi iman harus ada perbuatan, ya, maka itu iman disertai dengan kebajikan, ya. Dan kebajikan ini ada iman, ada percaya, yakin, kemudian kebajikan harus disertai dengan yang pengetahuan, penuh dengan pengetahuan yang benar. Dan kemudian, ya, pengetahuan harus disertai dengan ketekunan, penguasaan diri. Penguasaan diri, ketekunan. Dan ketekunan, kesalehan. Dan kesalehan itu kasih akan saudara. Dan kasih akan saudara dilengkapi lagi dengan kasih kepada semua orang. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Ini hebat sekali, ya. Maka, ya, jikalau kita mengikuti nasihat Rasul Petrus akan hal ini, kita akan hidup, ya, hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup bercahaya, hidup bercahaya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya selalu berkata bahwa kalau saya mengajarkan kebenaran, saya tidak takut sedikit tidak suka kepada saya, ya, orang membenci saya, asal saya menyenangkan hati Tuhan, saya mengajarkan kebenaran. Saya mengajarkan kebenaran. Tapi jikalau orang tidak senang kepada saya karena watak saya tidak baik, janji orang tidak pernah ditepatin, ya toh. Kemudian bahasanya, omongannya kotor, ya toh, penuh dengan kesombongan, ya toh. Kemudian lagi misalnya yang lebih buruk dan lebih objektifnya, ngutang orang enggak mau bayar gitu misalnya gitu. Ah, itu kalau akan karena hal-hal begitu saya tidak disukai orang, wah, itu sedih, ya, itu sedih, ya. Karena apa? Itu tidak benar, gitu, ya. Dan berarti saya sudah menjadi penghalang Injil, gitu, penghalang Injil. Tetapi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, namun jikalau saya sudah berusaha untuk hidup baik, ya, hidup sebaik-baiknya, toh, gitu, ya, orang tidak suka kepada saya karena pengajaran saya terlalu keras, katanya. Oh, terlalu keras itu kan sebenarnya bukan terlalu keras, terlalu tepat gitu, terlalu benar gitu, terlalu tegas gitu, ya. Karena keras itu mestinya benda gitu. Tetapi kalau pengajaran mestinya tegas gitu, ya. Jadi pengajaran saya sangat tegas gitu, ya. Sungguh-sungguh tidak kompromi. Nah, kalau karena itu lalu orang tidak suka kepada saya, oh, tidak ada problem. Betul-betul saya tidak ada problem, ya. Karena apa? Karena ya, itu berarti yang dia tidak sukai bukanlah pribadi saya, tetapi yang dia tidak sukai adalah kebenaran yang saya sampaikan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba kita lihat di ayat 8 sekarang, katanya, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, wah, kalau itu semua ada pada kita dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Oh, maka kita akan dibuatnya berhasil mengenal, ya, menjadi giat dan berhasil mengenal, ya, dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus. Oh, sungguh, ya, maka kita akan semakin mengenal Tuhan dan tentu, ya, semakin menyenangkan hati Tuhan juga. Kalau kita berlimpah dengan hal-hal itu tadi, itu iman, ya, kemudian ada kebajikan, ada pengetahuan, ada penguasaan diri, ada ketekunan, ya, ada kesalehan, ada kasih akan saudara, dan ada kasih akan semua orang. Dan kemudian di ayat 9 dikatakan, tetapi barang siapa ya tidak memiliki semuanya itu. Nah, kalau tidak memiliki semua itu ya, ia menjadi buta dan picik. Ya, kalau tidak memiliki itu jadi buta dan picik. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, biasanya kalau orang tidak memiliki hal-hal yang disebutkan oleh Rasul Petrus itu, nah kemudian ya dia ditegur orang gitu, oh dia akan marah, ya dia akan marah, dan biasanya begitu itu matanya makin buta. Dia tidak dapat melihat kesalahan dirinya, dia tidak dapat melihat kekurangan dirinya. Mungkin dia masih bisa melihat barang-barang di luar itu, makanan apa, bisa lihat, dia bisa nyetir mobil dan lain sebagainya, tapi sesungguhnya dia adalah buta terhadap dirinya sendiri. Karena dia tidak dapat melihat kekurangan dirinya, dia tidak dapat melihat ya bahwa dia dalam keadaan prihatin. Ya, maka dia buta dan picik katanya. Karena ia lupa katanya bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Orang yang demikian adalah orang yang lupa ya bahwa dosa-dosanya sudah dihapuskan dan sekarang dia harus hidup benar di hadapan Tuhan ya. Bahwa jikalau sekarang ini kalau dia berdosa, dia menyakiti hati Tuhan yang telah menanggung semua dosanya. Jadi setiap orang Kristen harus ya menaruh pengetahuan ini di dalam hatinya bahwa setiap kali kalau dia jatuh ke dalam dosa, dia menyakiti hati Tuhan. Nah, ingat pada saat kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, semua dosa kita yang dulu sampai yang terakhir itu sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena konsepnya itu bukan ditanggung item per item. Konsepnya itu adalah Yesus menggantikan saya dihukum di atas kayu salib dan saya menggantikannya hidup. Ya. Jadi kalau saya jatuh ke dalam dosa, kalau saya berbuat dosa lagi, maka saya menyakiti Tuhan Yesus yang telah menggantikan saya dihukum. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat ya, kita selalu harus ingat bahwa dosa kita sudah dihapuskan, sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu ya, janganlah kita menambahinya lagi. Jangan kita menambahinya, dan ya kita perlu ya hidup benar di hadapan Tuhan. Ayat 10, karena itu saudara-saudaraku katanya, berusahalah sungguh-sungguh ya. Jangan tidak diusahakan, harus diusahakan dengan sungguh-sungguh ya, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh ya, supaya panggilan dan pilihan kita makin teguh ya. Ya, istilahnya sebenarnya supaya imanmu makin kuat gitu. Dan jangan sampai kamu bergeser, jangan sampai kamu murtad ya, jangan sampai kamu ya, panggilanmu itu ya jadi buyer gitu ya, supaya panggilanmu dan pilihanmu makin teguh katanya. Nah, sebab ya, jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung ya. Kalau kamu melakukan semua itu, yaitu punya iman, punya kebajikan, pengetahuan ya, penguasaan diri, ketekunan dan lain sebagainya itu, kamu ya tidak akan pernah tersandung. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang Kristen yang gampang tersandung itu adalah orang Kristen yang tak berpengetahuan. Ya, mengapa kita harus tersandung orang lain? Kenapa tidak jalan hati-hati? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada banyak orang Kristen yang tersandung dan marah kepada batu sandungan itu ya. Nah, coba Anda bayangkan. Nah, kalau Anda nabrak tiang, Anda mau marah sama tiang itu yang salah apa Anda yang salah? Ya, kalau kita tabrak tiang ya, tiangnya enggak salah apa-apa, dia memang ada di situ diam gitu loh. Yang salah adalah kamu, kenapa enggak lihat, kenapa sampai nubruk tiang gitu loh. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, begitulah ya orang Kristen yang tersandung ya. Ya, yang salah bukan itu batu sandungannya, dia memang ada di situ gitu loh. Yang salah itu adalah Anda tidak berjalan hati-hati ya gitu. Nah, di sini dikatakan, tapi kalau kita mempunyai semua itu, kita tidak akan tersandung katanya. Ayat 11 katanya, dengan demikian kepada kamu dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Wah, kita dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Mengapa? Karena kita sudah di dalam Yesus Kristus, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Oh, kita akan memasuki kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Kerajaan Tuhan Yesus Kristus itu apa? Kerajaan 1000 tahun nanti, kerajaan Tuhan Yesus Kristus, dan juga kita akan memasuki kerajaan Allah, ya, di kerajaan Tuhan Yesus Kristus yang di sorga. Tapi sebelumnya kita masuk dulu dalam kerajaan ini, kerajaan Yesus Kristus, kerajaan seribu tahun. Nah, kerajaan yang kekal, ya, sesudah kerajaan seribu tahun pindah kerajaan sorga, kerajaan yang kekal. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bukankah kita jadi semakin bahagia mendengar itu janji Allah, ya, bahwa kita yang di dalam Yesus Kristus akan masuk ke dalam kerajaan yang kekal, ya. Itu, ya, sesuatu yang tidak ada taranya, luar biasa sekali. Nah, kemudian di ayat 12 dikatakan, karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Oh ya, ya, sebagai orang tua, ya, mengingatkan kepada yang muda adalah hal yang sangat pantas. Rasul Petrus waktu dia menulis ini, dia sudah tua, ya. Dia sudah berperang secara rohani, dia sudah mengarungi segala macam ini pencobaan yang hebat-hebat, dan dia ternyata menang, ya. Dan sekarang, ya, dia memberikan kita nasihat, dia mengingatkan kita adalah hal yang sangat pantas. Marilah kita dengan rendah hati membaca surat-surat yang ditulis oleh para rasul ini, ya, dan kita sungguh menerima pengajaran mereka dan melihat itu sebagai firman Tuhan, karena mereka mengajar mengajar sesuai dengan ilham, sesuai dengan wahyu yang Tuhan nyatakan kepada mereka itu, ya. Nah, katanya ini supaya kamu apa, katanya ini, mengingatkan kamu semua itu sekalipun kamu telah mengetahuinya, ya, sudah tahu pun diingatkan lagi enggak salah, kan, ya, dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Sekalipun kamu sudah teguh imannya, kemudian ditambahkan lagi, diingatkan lagi, enggak apa-apa, kan, ya. Nah, makin bagus, kan, ada orang memperhatikan kita, mengingatkan kita setiap pagi kita belajar firman Tuhan, kita tambah diingatkan lagi, enggak apa-apa, kan, tambah hebat, kan, tambah bagus, kan, gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itulah dengan kebenaran yang telah kamu terima. Rasul Petrus tahu penerima suratnya ini imannya sudah teguh, sekarang dia tambah teguhkan lagi, gitu. Ayat 13 katanya, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Jadi Rasul Petrus melihat adalah suatu kewajiban baginya untuk selalu mengingatkan, ya, mengingatkan, katanya, selagi dia masih tinggal di kemah tubuhnya ini, ya, sebelum mati, gitu, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, rupanya Rasul Petrus melihat badannya ini kayak kemah, gitu, ya. Kalau kita pergi camping, kita akan membangun kemah. Kita itu bukan rumah permanen, itu kemah, ya. Kita tahu tidak lama kemudian kita akan bongkar itu, kemudian kita akan pulang ke rumah. Nah, inilah konsep Rasul Petrus tentang hidup di dunia ini, tubuh yang kita pakai tiap hari ini, dia lihat itu sebagai kemah, ya. Nanti, ya, tiba waktunya akan dibongkar, kemudian dia akan pulang ke rumah, gitu. Akan pulang ke rumah. Jadi betapa hebatnya, ya, konsep ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemah kan sementara, ya toh. Maka itu kemah enggak usah terlalu dihias-hias, ya toh. Sampai terlalu memperhatikan, ya toh. Terlalu mau beli ini, ya toh. Apa, ya, segala macam alat untuk menghias sampai, ya toh. Waduh, ya, hidungnya kurang mancung, dimancungin dan lain-lain sebagainya. Ya, di hari-hari yang lalu saya sudah berbicara soal ini, ya, hiasan ini yang dimana Rasul Petrus juga, ya, kepang-kepang rambut segala macam. Nah, sebenarnya kita bilang begini, kembali ke natural saja. Nah, kalau Anda rambutnya sudah putih, ya, ya, biasanya di kalangan wanita lah. Kalau pria sih, kalau rambut saya putih, ya, biar putih saja, gitu, ya, noh. Tetapi kalau wanita kan jangan sampai kelihatan terlalu tua. Ya, boleh dicat, enggak boleh saja, kembalikan ke natural, gitu, ya. Jangan catnya misalnya jingga, gitu. Ah, itu jangan, gitu, ya. Itu terlalu modis, gitu, terlalu ikut zaman. Nah, dikembalikan ke natural. ada orang yang ngotot kan, nggak boleh, rambut nggak boleh dicat sama sekali. Oh ya, kenapa jadi begitu ya? Kalau gigi sudah ompong, boleh dipasang gigi palsu nggak gitu? Ya, dibiarin ompong saja gitu. Jadi sekali senyum ya nggak kelihatan lidahnya gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kalau boleh dipasangin gigi palsu yang sesuai, hampir mirip dengan gigi asli, maka rambut juga boleh dicat lah ya, kembali ke naturalnya ya. Tetapi ya sekali lagi ya, bukan untuk menarik perhatian orang sampai ini ya dicat warna-warni dan lain sebagainya. Oh tentu tidak ya, orang Kristen tidak melakukan itu. Nah, intinya dalam hal hias menghias ini, kita bertanya apakah itu pantas gitu, apakah itu pantas ya. Nah, kalau itu pantas ya, kalau itu cocok untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan ya, tidak masalah kalau Anda bisa menjawab itu. Nah, di sini dikatakan ini, dia meninggalkan kemah tubuhnya. Ayat 14, sebab aku tahu, katanya, bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini. Jadi Rasul Petrus tahu dia tidak lama lagi akan meninggalkan tubuhnya yang dia lihat sebagai kemah ini, tubuhnya. Dan dia tahu ya, karena apa? Karena sebagaimana telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Tuhan Yesus sudah mengilhamkan ya, sudah memberitahukan kepada Petrus ya, bahwa tidak lama lagi ya dia akan pulang ya, dia harus bongkar kemahnya itu ya, bongkar, dan kemahnya itu ya tidak dipakai lagi, nanti dia akan pulang. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, barang siapa yang sudah dapatkan kepastian masuk surga, mendengar berita demikian, itu berita yang menyenangkan. Oh, kalau kita kemah terus menerus nggak pernah pulang ke rumah, bagaimana, apa kita senang ya? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, apakah Anda sudah dapatkan kepastian masuk surga? Nah, ini yang paling penting gitu. Kalau belum dapatkan kepastian masuk surga, wah, ini repot. Kalau Anda belum mendapat rumah permanen ya, belum ada rumah tempat tinggal permanen, sementara kemah kamu akan dibongkar gitu. Wah, itu kan khawatir gitu. Itu kan ya takut gitu. Ya takut sementara belum ada rumah, kemahnya mau dibongkar gitu. Bagaimana? Tetapi puji syukur pada Tuhan ya, kalau Anda sudah dapatkan kepastian masuk surga. Nah, bagaimana cara mendapatkan kepastian masuk surga itu? Yaitu melalui bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus saja. Bertobat itu apa? Artinya mengaku diri orang berdosa dan menyesali dosa kita. Percaya Yesus apa? Percaya Yesus Kristus sudah menanggung semua dosa saya di atas kayu salibnya. Jadi Yesus sudah menggantikan saya dihukum di atas kayu salib, dan kini saya menggantikannya hidup di muka bumi ini. Jadi saya hidup bagi Yesus. Nah, kalau kita sudah mendapatkan yang ini, yang demikian ini, artinya kita sungguh sudah mendapatkan janji-janji yang berharga itu yang di atas dikatakan. Dan kita mendapatkan jaminan masuk surga, kita sudah ada rumah permanen di sana, maka kemah kita dibongkar, no problem. Kita bilang, makin cepat dibongkar, makin baguslah, saya pulang ke rumah saja gitu. Nah, katanya ini ya, ayat 15, tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya ini. Jadi surat ini ditulis ya sebagai pengajaran yang tertulis, supaya aku pergi kamu tetap ingat akan pengajaranku ini. Oleh sebab itulah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya menyisihkan waktu juga untuk menulis ya, untuk menulis buku, supaya nanti kalau saya pergi tidak ada bersama dengan Anda lagi, Anda bisa membaca buku-buku saya. Dan sekarang pun kalau Anda mau imanmu bertumbuh dengan baik, dengan sehat, saya telah menulis buku-buku untuk menolong, untuk menjelaskan firman Tuhan kepada Anda semua. Oke, kita lihat ayat yang ke-16 ya, sebab kami tidak mengikuti ya dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Manusia banyak mendongeng gitu ya, ketika kami memberitahukan kepadamu ya kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Nah, kalau kami memberitakan Injil dan menyampaikan janji Tuhan bahwa dia akan datang kembali segala macam, itu bukan isapan jempol, bukan dongeng isapan jempol. Itu bukan dongeng yang sembarangan cerita, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Jadi Rasul Petrus bilang, kami ada saksi mata. Ya, rasul-rasul adalah saksi mata. Jadi Anda mau percaya orang yang hidup 500 tahun kemudian, atau Anda mau percaya pada saksi mata? Saya lebih pilih percaya pada saksi saksi mata lebih masuk akal gitu. Ya, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Jadi Petrus menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia. Ada suara Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah, Petrus mendengar suara itu. Ketika kapan katanya? Suara itu kami dengar katanya, datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Nah, kalau Anda mau tahu peristiwa itu, bisa buka di dalam Injil Matius pasal 17. Di situ ada catatan bagaimana Tuhan Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes naik ke atas gunung, dan di situ bertemu dengan Elia ya, dan Petrus mendengar suara ini. Bahkan Petrus yang berkata dia mau mendirikan tenda untuk Tuhan Yesus dan untuk ini untuk Musa dan Elia juga ya, dia berkata tanpa mengerti kebenaran waktu itu. Sekarang dia bilang apa? Dia dengar itu ya. Nah, suara itu kami dengar katanya, datang dari sorga ya, ketika kami berada di atas gunung. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kemudian ayat 19 katanya, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Jadi begini, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman, dan lengkap dengan semuanya itu ditambah firman yang disampaikan oleh para nabi, maksudnya kitab perjanjian lama, sehingga imannya makin teguh katanya, imannya makin teguh. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap ya, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Oh, kalau memperhatikan ya, memperhatikan semua peristiwa-peristiwa yang telah dicatat dalam Injil dan juga pengajaran yang disampaikan oleh para nabi, dan kita perhatikan semua itu, alangkah katanya ya, alangkah baiknya itu, alangkah baiknya. Jadi kita memperhatikannya seperti kita memperhatikan pelita yang bercahaya katanya di tempat yang gelap. Oh, pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, maka kita tidak bisa menghindar dari memperhatikan, kita kena dia punya sinar ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kalau kita memberi perhatian katanya seperti itu, dan sungguh-sungguh memperhatikan sampai fajar menyingsing dan bintang timur ya, Tuhan Yesus yang dikatakan bintang timur terbit ya, bersinar di dalam hati kita ya, bintang timur terbit bersinar di dalam hati kita. Oh, sungguh ya, indah sekali. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian dia katakan yang terutama harus kamu ketahui, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak ya sendiri. Nubuat-nubuat tidak boleh ditafsirkan sekehendak hati. Anda harus mengetahui alurnya dengan baik. Menafsirkan firman Tuhan itu tidak boleh sembarangan, ya, tidak boleh sembarangan. Nah, saya ada menulis sebuah buku yang berjudul ya, cara menafsirkan Alkitab dengan tepat dan benar ya. Nah, di situ ada metode-metode menafsirkan yang benar gitu, yang benar. Nah, katanya di ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengenai nubuatan-nubuatan perjanjian lama ya, kita mesti lihat ya. Kita mesti lihat ini perjanjian baru. Di sini ada pengaplikasiannya. Ada ini apa? Nubuatan, penggenapan nubuatannya. Jadi sebagian nubuat perjanjian lama telah digenapi di dalam perjanjian baru, sudah ada penulisannya, rujukannya, dan ada masih banyak juga yang kita nantikan ke depan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagaimanakah cara menafsirkan Alkitab yang benar dan tepat itu ya? Nah, saya kasih beberapa saja ya. Yang pertama, kita harus menafsirkannya secara literal. Kalau itu masih masuk akal secara literal, ya tidak valid atau tidak boleh ditafsirkan secara alegorikal ya. Sebab kalau ayam, kita mesti tafsirkan itu betul ayam gitu. Kalau seribu, kita mesti tafsirkan itu seribu. Kalau itu dikatakan ini ya, hari ini, itu harus ditafsirkan hari ini gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kecuali sudah kita tahu artinya jelas bahwa itu kiasan, seperti Tuhan Yesus bilang ya, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Nah, jelas orang mati yang pertama itu maksudnya mati rohani. Jadi begini, kalau selagi masih bisa ditafsirkan secara literal, harus ditafsirkan secara literal, tidak boleh secara alegorikal. Nah, kemudian syarat yang lain lagi yang harus diperhatikan itu adalah bahwa Alkitab tidak pernah bertentangan dengan akal sehat. Ya, Alkitab tidak pernah bertentangan dengan akal sehat. Mengapa? Karena akal sehat kita diciptakan oleh Tuhan dan Alkitab ditulis oleh Roh Kudus. Jadi dia compatible, dia sejajar, dia harmonis. Ya, nah, ini selalu harus diperhatikan. Dan kemudian Alkitab satu dengan yang lain karena harmonis, maka kita harus tidak boleh membuat Alkitab bertentangan. Ya, satu ayat dengan ayat yang lain itu tidak boleh saling bertentangan. Nah, begitulah ini poin-poin utama kalau kita mau menafsirkannya. Dan kalau Anda mau tahu lebih banyak, Anda mesti beli buku itu, yaitu cara menafsirkan Alkitab secara benar dan tepat itu. Anda pasti bisa dapatkan di toko buku Grafe di sini. Ya. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, pembahasan surat 2 Petrus pasal 1 sampai di sini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu kepada kami. Puji hormat kami naikkan pada-Mu, kiranya Tuhan, Engkau memberkati semua pendengar. Biarlah kami makin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, ya Bapa, akan Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami makin teguh di dalam kebenaran. Puji hormat kami naikkan pada-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.